Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, المعنى الإجمالي للحديث معنى سر جلوبال حديث إني ينهى صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالألفاظ التي توهم الشرك. رسول صلى الله عليه وسلم larang pengucapan lafaz-lafaz yang menimbulkan sangkaan kesyirikan. Jadi tidak hanya lafaz-lafaz yang disebutkan di dalam hadis saja, seluruh lafaz yang menimbulkan sangkaan syirik itu tidak diperbolehkan. Wa fiha isaatu adabin ma'allahi, dan di dalam lafaz-lafaz tersebut yang menimbulkan kesan syirik, sangkaan syirik, terdapat adab yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ka itlaqi rububiyyati insanin li insanin aw 'ubudiyyati insanin li insanin, seperti penyebutan rububiyah seseorang terhadap orang lain, sebagaimana di dalam hadis at'im rabbaka, beri makan Rabbmu, atau penyebutan penghambaan seseorang kepada orang lain seperti kata 'abdi wa amati. لأن الله هو الرب المعبود وحده, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jal dialah Rabb yang berhak diibadahi semata. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إيهام فيه, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada lafaz yang selamat, yang tidak ada sangkaan syirik padanya. Liyakuna badilan minal lafzil muhimi, sebagai pengganti dari lafaz yang menimbulkan sangkaan syirik tersebut. وهذا منه صلى الله عليه وسلم حماية للتوحيد وحفاظا على العقيدة. Dan ini merupakan upaya dari beliau alaihi salatu wassalam untuk melindungi tauhid dan menjaga akidah, yaitu sampai-sampai lafaz-lafaz yang menimbulkan kesan atau sangkaan syirik saja belum merupakan ucapan syirik, itu sudah dilarang. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits tersebut dengan bab, أن فيه النهي عن قول عبدي وأمتي, bahwasanya di dalam hadis tersebut terdapat larangan dari ucapan abdi wa amati. ما يستفاد من الحديث, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, الأولى yang pertama, النهي عن استعمال الألفاظ التي توهم الشرك, larangan dari penggunaan lafaz-lafaz yang menimbulkan sangkaan syirik. الثانيه, yang kedua, سد الطرق الموصله الى الشرك, menutup jalan-jalan yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Asalisatu yang ketiga, zikrul badili alladhi la mahzura fihi, penyebutan pengganti yang tidak ada perkara yang dilarang padanya. Liyusta'mala makana ma fihi mahzurun minal alfazi, agar pengganti tersebut digunakan pada tempat yang padanya terdapat perkara yang dilarang dari lafaz-lafaz, yaitu agar digunakan sebagai pengganti dari lafaz-lafaz yang dilarang. Lafaz ini enggak boleh, ini lo gantinya. Ucapan ini enggak boleh, ini lo gantinya. Kalimat ini dilarang, ini yang boleh. Dan demikianlah di antara bentuk rahmah Allah Azza wa Jalla dan kesempurnaan serta keindahan syariat ini. Ada perkara yang dilarang, didatangkan gantinya yang diperbolehkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, babun la yuraddu man sa'ala billahi, bab tidaklah ditolak orang yang meminta dengan menyebut nama Allah. An ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adha billahi fa'idhuhu, barang siapa meminta perlindungan kepada Allah, barang siapa meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah ia. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, dan barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah kepadanya apa yang ia minta. Wa man da'akum fa'ajibuhu, dan barang siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu, kemudian apabila engkau tidak mendapati perkara yang engkau bisa membalas kebaikannya dengan perkara tersebut, fad'u lahu, maka doakan ia, hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai engkau memandang bahwasanya, sampai kalian memandang bahwasanya kalian telah membalas kebaikannya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahihin, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Dan hadis ini ya ikhwan dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Al-Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih di dalam sahih Sunan Abi Dawud. di dalam sahih Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 1672. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى mengatakan مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد kesesuaian bab ini dengan kitab التوحيد لأن فيه لأن في عدم إعطاء من سأل بالله عدم إعظام لله عدم منصوب sebagai اسم أن مؤخر karena sesungguhnya di dalam sikap tidak memberi orang yang meminta dengan menyebut nama Allah terdapat bentuk tidak mengagungkan Allah Azza wa Jal. Wa adama ijlalin lahu dan tidak memuliakan Allah Azza wa Jal. Wa dhalika yukhillu bitauhidi dan hal itu merusak tauhid. Man ista'adha billahi. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, ay man laja'a ilallahi. Wa sa'alakum an tadfa'u anhu syarrakum au syarra ghairikum. Yaitu barang siapa yang bersandar kepada Allah dan meminta kepada kalian agar kalian menolak darinya keburukan kalian atau keburukan selain kalian. Fa'idhuhu, maka lindungilah ia, ay imna'uhu mimma sta'adha minhu. وَكَفُّوهُ عَنْهُ تَعْظِيمًا لِسْمِ اللَّهِ yaitu halangilah ia dari perkara-perkara yang ia meminta perlindungan dari perkara-perkara tersebut dan tahanlah ia dari perkara-perkara tersebut. Yaitu lindungilah ia dari perkara-perkara tersebut. Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Wa man sa'ala billahi bi'an qala as'aluka billahi dan barang siapa meminta dengan menyebut nama Allah yaitu mengatakan as'aluka billah aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah fa'atuhu maka berikan kepadanya ay a'tuhu ma sa'ala ma lam yas'al isman aw qati'ata rahimin berikan kepadanya selama berikan kepadanya apa yang ia minta selama ia tidak meminta dosa atau memutus silaturahim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.